apa wingi kuwi wis tau apa karepe atimu renyuh ati iki maca tulisanmu ra krasa netes lu nang pipiku Kahan